الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita manfaatkan malam hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sempat diajukan oleh beberapa talabah dan ikhwan terkait beberapa masail fiqhiyah. Di antara pertanyaan itu adalah tentang al-qaza', yang sering diajukan di berbagai ma'ahid, ma'ahid salafiyin. Apa hukum al-qaza' dan bagaimana bentuk yang dimaksud dengan al-qaza'? Permasalahan ini sebenarnya bermula dari sebuah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan al-qaza'. Untuk mengetahui hukum ini, hukum perbuatan al-qaza', kita akan mendengarkan aqwal beberapa imam tentangnya. Al-qaza' adalah kata jamak dari qaza'ah. Al-qaza' adalah kata jamak dari al-qaza'ah. Apa itu al-qaza'ah? Al-qaza'ah ya al-qit'atu minas sahab. Potongan al-qaza'ah adalah potongan bagian dari awan. Qaza' jamak dari potongan-potongan awan itu tadi. Di sini ada awan, di sini kosong, di sini ada awan, di sini kosong. Itu asal kenapa al-qaza' atau perbuatan ini diberi nama dengan al-qaza'. Wa summiya sya'ru kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, وَسُمِّيَ شَعْرُ الرَّأْسِ إِذَا حُلِقَ بَعْضُهُ قَزَعًا تَشْبِيهًا بِالسَّحَابِ الْمُتَفَرِّقَةِ سُمِّيَ شَعْرُ الرَّأْسِ إِذَا حُلِقَ بَعْضُهُ قَزَعًا تَشْبِيهًا بِالسَّحَابِ الْمُتَفَرِّقَةِ. Rambut kepala ini ketika dicukur atau dipangkas sebagiannya dan ditinggalkan sebagian lainnya diberi nama al-qaza' karena penyerupaan dengan awan yang terpisah-pisah. situ ada awan, nampak di sebelah sana birunya langit, kemudian ada awan lagi, itu diberi nama Al-Qaza'. Qala Ibnu Umar sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil qaza', muttafaqun alaih. Dari ta'rif atau definisi yang disebutkan al-a'immah, sebenarnya juga diriwayatkan athar dari beberapa a'immatus salaf tentang definisi al-qaza'. Dalam sahih al-Bukhari dan juga Muslim, beberapa perawi hadis bertanya, antara lain adalah salah satu ruwatul hadis Ubaidullah bin Hafs, qultu wa mal qaza, disebutkan oleh Hafiz, yang ditanya adalah Nafi'. Qala, dijawab, apa itu al qaza? Dijawab, idza halaqa as-sabiyya wa taraka hahuna sya'ratan wa hahuna wa hahuna. Ini salah satu tafsirnya, yaitu ketika dia mencukur atau memangkas rambut anak, seorang anak, di salah satu bagian atau sisinya, sementara dia menyisakan rambut di bagian ini dan di bagian itu, atau di bagian sini dan di bagian sananya. Ini salah satu tafsir tentang al-qaza. Juga di dalam riwayat hadis disebutkan tafsir yang berikutnya tentang al-qaza, yaitu ayyatruka binasiyatihi au ayyutraka binasiyatihi sya'run. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ, yaitu dia sengaja membiarkan, menyisakan rambut di bagian nasiyah, di bagian ubun-ubun, sengaja dibiarkan, sementara di bagian kepala yang lainnya enggak ada rambutnya, sudah dipangkas. Ini gambaran kedua. Ketiga, masih dalam lanjutan tafsir beberapa ruwatul hadith min a'immatus salaf. Qala wa kadzalika syaqqu ra'sihi hadza wa hadza. Begitu juga sengaja memangkas sebagian daripada kepalanya, sebagian daripada rambut kepala. 6, di sini dan yang di sini, sementara di sebagian lainnya disisakan. Begitu beberapa ta'bir, beberapa redaksi tafsirus salaf. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, juga dari hadis Abdullah bin Umar qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan qad huliqa ba'du sha'rihi wa turika ba'dhuha aw wa turika ba'dhuhu, bahwa Nabi melihat ada seorang anak kecil yang dipangkas atau digundul sebagian rambutnya, digundul sebagian rambutnya dan sengaja dibiarkan sebagian yang lainnya di sisi lainnya. Berarti Nabi melihat. Fanahahum an dzalik. Maka Rasulullah melarang para sahabat melakukan perbuatan itu tadi, yaitu al-qaza'. Kita menginjak sekarang kepada fatwa beberapa ulama, antara lain fatwa al-lajnah, lajnatud daimah. Soal, ma hukmu man taraka ba'dha sya'ri ar-ra'si, ma hukmu man taraka ba'dha sya'ri ar-ra's atwal min ba'd? Begitu pertanyaannya. Apa hukum seseorang yang sengaja menyisakan sebagian rambut kepalanya lebih panjang dari sebagian yang lainnya, sisi lainnya? Perhatikan kalimat ini, ma hukmu man taraka ba'dha sya'rir ar-ra's atwal. Minba, kalau yang tadi halaqa ba'dha sya'rir ra's, halaqa itu bukan kassara ya, tapi ada makna mencukur bersih, itu halaqa, al-halq. Tapi pertanyaan ini yang diajukan kepada lajnah dengan redaksi seperti yang disebutkan, atwal, lebih panjang, yang sebagian lainnya lebih pendek. Nah, jawab, qala rawa Abu Dawud an Ibni Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil qaza. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ibni Umar bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang perbuatan al-qaza. Wa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, ihliq kullahu au da'hu kullahu. Silakan digundul semuanya atau tinggalkan secara menyeluruh. Nah, kemudian lajnah menukil penjelasan dari kitab Syarhul Iqna'. Syarhul Iqna' ini terkait dengan matan Zadul Mustaqna'. Qala fi Syarhul Iqna', fayadkhulu fil qaza'i, masuk dalam kategori al-qaza', halqu mawadhi'a min jawanibir ra'si. Ini yang pertama, masuk dalam kategori al-qaza'. Ini bisa membantu para talaba dan para musyrifin untuk mengetahui apa definisi al-qaza' dan bagaimana gambarannya. Ada beberapa gambaran. Yang pertama apa? Dalam Syarhul Iqna', mencukur habis sebagian atau beberapa posisi dari sisi-sisi kepala, ya, depannya dicukur habis, tinggal sampingnya atau samping kanannya dicukur habis, ya, digundul, tersisa atasnya atau sebelah kirinya. Nah, mencukur habis sebelah, nanti akan disebutkan beberapa contoh. Qala au yahliq wasatahu wa yatruku jawanibahu, atau yang kedua, sengaja menggundul bagian tengahnya dan membiarkan rambut di bagian sisi-sisi samping-sampingnya, tengahnya digundul, kemudian di sengaja dibiarkan samping-sampingnya. Kama taf'aluhu ammatun nasara, sebagaimana dilakukan dalam kebiasaan keumuman kaum nasara. Au yang ketiga, halqu jawanibihi wa tarku wasatihi. Mencukur habis samping-sampingnya dan sengaja membiarkan rambut di bagian tengah kepalanya. Kama yaf'aluhu katsirun minas sufaha, sebagaimana biasa dilakukan oleh sufaha, orang-orang yang sufi. Nah, ini dalam Syarhul Iqna'. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan tentang bentuk yang ini, qala Ibnul Qayyim kama yaf'aluhu as-safal, sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang rendahan. Gambaran berikutnya, wa an yahliqa muqaddamahu wa yatruku muakhkharahu, yaitu mencukur habis bagian depannya, depan rambut kepala, dan sengaja membiarkan bagian belakangnya. Masih lanjutan dari fatwa lajnah, wasu'ila Ahmad, yakni Ahmad bin Hanbal, an halqi al-qafa, sengaja memotong bagian belakangnya, dicukur habis bagian belakang, dibiarkan bagian depannya, dicukur habis bagian belakangnya dan sengaja dibiarkan depannya. Faqala ay Ahmad bin Hanbal, huwa min fi'lil majus, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu jawaban Imam Ahmad, bahwa itu adalah kebiasaan kaum majus, dan barang siapa yang sengaja menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Kemudian kata lajnah, wa bihadza yu'lam annahu la yajuzu tarku ba'di sya'ril ra'si atwala min ba'd. Dengan ini diketahui bahwasanya tidak boleh sengaja membiarkan sebagian rambut kepala lebih panjang dibandingkan bagian lainnya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan beberapa bentuk yang mirip dengan yang tadi, ya, disebutkan ada 4 bentuk kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin al-Qaza. Mirip dengan yang telah disebutkan tadi. Kemudian beliau menyebutkan hukumnya. Qala aqallu ahwalihi al-karaha. Hukum minimalnya, minimal hukumnya, paling sedikitnya dia makruh. Lakin idza kana mutasyabbihan bil kuffar fa inna yakunu haraman. Namun jika sengaja itu dalam rangka menyerupai atau meniru-niru kaum kuffar, maka hukumnya haram. Dari sini kita mengetahui tentang beberapa gambaran al-qaza. Dan di zaman ini, apa yang telah disebutkan, gambaran-gambaran yang disebutkan oleh al-a'immah, oleh Ibnu Qayyim atau sahib syarh al-iqna' yang dinukil oleh Lajnatul Da'imah, di zaman ini kita melihat berbagai bentuk al-qaza. Dan ternyata bentuk-bentuk ini memang taqlidan lil kuffari wal fasaqah, meniru-niru kuffar atau orang-orang fasik. Dan ini yang sangat memprihatinkan menimpa kaum muslimin. Banyak anak-anak, ya, anak-anak khususnya yang berusaha mencari jati dirinya. Keumuman anak-anak kalau sudah baligh, ya, ingin mencari tentang jati dirinya dia. Kalau enggak cepat diselamatkan dengan jati diri yang dibentuk oleh Islam, maka dia akan terombang-ambing kesana kemari, meniru yang ini, meniru yang itu. Tingkah lakunya, cara bicaranya, bentuk pakaiannya, bentuk rambutnya, akan meniru-niru. Itu anak-anak yang baru baligh, ya, keumumannya. Kalau tidak segera diselamatkan dengan akhlakul Islam, maka dia akan terjerumus. Yang lebih memprihatinkan ternyata beberapa talabatul ilm ada yang melakukan ini. Kalau dia di saat Asna talab, saat dia sedang belajar sudah seperti itu, itu indikator enggak baik. Kalau dia sampai menjadi da'i dan terus nanti, indikator tidak baik. Nah, berbahaya terhadap dakwah. Nah, barakallahu fikum. Illa an yasha Allah, kecuali Allah menghendaki dia untuk segera mendapatkan bimbingan, segera tobat. Wa illa, sangat berbahaya. Maka ayuhas salafiyun, ayuhat talaba, kunu rafi'in, jadilah antum orang-orang yang mulia, yang tinggi, jangan rendahan. Kama qala Ibnu Qayyim, hadza kama yaf'aluhu as-safal. Nah, beberapa tulab sengaja dipotong mengandung makna qaza' atau mengkhawatirkan ke arah al-qaza', kemudian ditutup dengan qalan suwa, hadza laisa min akhlaqis shadiqin. Huwa yata'allamu al-kadzib mundu sughrihi. Dia sudah mulai belajar berdusta sejak masih kecilnya. Dibuat kemudian diakal-akalnya ditutup. Lala, maha kada. Laisa min akhlaqir rijal. Laisa min akhlaqir rijal. Hada min akhlaqil khuntha. Akhlaknya, azzakumullah, wa'adhani Allah wa'iyakum wa durriyatina jami'an. Akhlak al-khuntha. Tahu khuntha? Makhnuth, bencong. Na'udzubillah. Ya ayuhat talaba, antum mau menjadi as-safal, atau kata syar, sahib syahr al-ikna'a, as-sufaha. Nah, ayu talaba fi ayyi ma'ahid, salafiyin, kunu rafi'in. Nah, muhtaramin. Barakallahu fikum. Sehingga di mahad manapun, terkhusus di mahad kita ini, ya, tidak ada satupun yang model-model. Potong-potong semua. Nah, imam mau gundul fadl atau mau diratakan-ratakan semuanya, ya. Gak usah pakai model. Ini yang ini biarkan, ini yang ini pakai ukuran sekian, yang atas pakai ukuran sekian. Abadan. Nah, barakallahu fikum. Dan ikhwan yang mencukur rambut, membantu mencukur atau memangkas rambut temannya, tidak boleh memenuhi ini. Jangan berta'awun alal ismi wal udwan. Kalau ada beberapa tulab yang memaksa seperti itu dan ketahuan berulang kali seperti itu, yutrad minal ma'had, dikeluarkan dari ma'had. Hada fihi isyara sayyi'ah, ada tanda-tanda jelek pada anak ini. Barakallahu fikum. Dan yajib alal jami', wajib atas semua tullab wal ikhwan, al-amru bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar. Qala an-nabiy 'alaihi salatu wassalam, walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu أن يبعث عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian segera melakukan al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Kalau tidak segera kalian lakukan, sudah dekat masanya Allah kirimkan azab kepada kalian. Di saat itu kalian memanggil-manggil Allah, berdoa, memohon, beristighatsah, dan Allah tidak mengabulkan doa kalian. Tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar tidak lagi ditegakkan di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat, di sebuah ma'had. Barakallahu li wa lakum. Nah, ini terkait al-qaza. Jadi caranya seperti itu. Kalau mau pakai pisau cukur nomor 1, nomor 1 semua. Nomor 2, nomor 2 semua. Enggak ada pakai yang ini diginikan, ganti lagi ini, abadan. Nah, antum mau jadi talibul ilm, thullabul ilm, halamatul hamalatul ilm. Hamalatul ilm. Bukan mau bergaya, bukan mau berini, bukan. La abadan. Barakallahu fikum. Innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan suka pada keindahan. Walaysa minal jamal al-qaza', laysa minal jamal al-qaza', laysa min akhlaqir rijal. Kalau dia sudah berani berqaza, ada tanda-tanda bahwa dia berani melakukan hal-hal kemungkaran dan kemaksiatan lainnya yang ada isyarah. Isyarah. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Kemudian ada masalah kedua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari a'mal sufaha. Allah jadikan kita semua orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Permasalahan kedua terkait sebuah amalan yang dilakukan oleh beberapa salafiyin di beberapa daerah, yaitu sengaja melakukan sedekah atau bersedekah di hari Jumat. Sengaja bersedekah, mengkhususkan hari Jumat untuk bersedekah. Kemudian muncul istilah atau penamaan dengan Jumat berkah. Kalau di negeri, beberapa negeri Arab ada istilah yaitu Jum'ah Mubarakah. Nah, Jum'ah Mubarakah. Ada yang sekedar menyebut hari Jumat dengan Jum'ah Mubarakah. Ada yang berlanjut, tidak hanya penyebutan atau penamaan, tetapi bersodakah atau mengkhususkan sodakah pada hari Jumat. Bahkan yang ketiga, menghimbau dan menghimpun sedekah-sedekah pada hari Jumat dan dibagikan pada hari Jumat. Berlanjut, bermula dari penamaan, kemudian dia secara pribadi mengkhususkan hari Jumat dengan sedekah atau bersedekah pada hari Jumat. Yang ketiga, menghimbau dan menghimpun, mengajak dan mengumpulkan sedekah pada hari Jumat. Dan ini menimpa beberapa salafiyin. Bagaimana hukum permasalahan ini? Mari kita dengarkan fatwa beberapa ulama tentangnya. Yang pertama diajukan kepada Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. As-su'al, pertanyaan, ma hukmu qawlil muslim lil muslim jum'ah mubarakah fi kulli jum'ah bi rasailil jawwal au fil muntadayat? Pertanyaan, apa hukum ucapan seorang muslim untuk saudaranya muslim lainnya Jum'ah berkah, Jum'ah yang diberkahi? Apa hukum ucapan ini yang diucapkan setiap hari Jum'at, baik melalui SMS dan sejenisnya, atau di beberapa acara-acara? Jum'ah mubarakah, apa hukum ucapan ini? Beliau menjawab, hadza la asla lahu wa huwa bid'ah. Amalan ini atau ucapan ini enggak ada asalnya dalam Islam. Enggak ada asalnya dalam syariat ini. Tidak ada asalnya, yakni tidak ada dalil. Tidak ada hujjah dan dasar. Itu maksud la asla lahu. Tidak ada dalilnya. Dan kata beliau, bahkan itu adalah sebuah bid'ah. Wa la yajuz at-tahni'a bi yaumil jum'ah. Hadza lam yarid fihi syai'. Tidak boleh mengucapkan selamat, ya, dengan ucapan selamat hari Jumat atau tadi Jum'ah Mubarakah, karena yang seperti ini tidak ada satu dalil pun tentangnya. Beliau lanjutkan, walaisa min amalis salaf, dan ini bukan bagian daripada amal salaf. Amalan seperti ini, mengucapkan selamat hari Jumat atau Jum'ah Mubarakah, Jumat yang penuh berkah, bukan amalan salaf, kata beliau. Fahuwa mubtada', itu adalah amalan yang diada-adakan. Wal mubtadi'a yastaghilluna al'an al-jawalat wal internetat 'ala ma yadhkurun wa yasta'milunaha litarwiji al-bid'ah bi hadhihi at-tariqah. Sementara ahlul bid'ah sengaja memanfaatkan handphone-handphone ini, alat-alat ini dan internet untuk menyebarluaskan amalan-amalan yang telah disebutkan dalam soal tadi, dan sengaja memanfaatkan handphone-handphone tersebut untuk mempromosikan berbagai bentuk bid'ah dengan cara seperti ini. Nah, penting dari ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan, walaysa min amalis salaf, untuk dijelaskan, dan tidak ada, atau ini bukan bagian daripada amalan salaf. Naam, karena memang kita mengikuti jejak salaf, as-sahaba wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang al-firqatun najiyah, qala man hum ya, qalu man hum ya Rasulullah, qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsip dia, prinsip akidahnya, prinsip ibadahnya, cara beramalnya sama seperti prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Nah, makanya para ulama sering mengucapkan walaisa alaihi amalus salaf, bahwa amalan salaf tidak di atas cara seperti ini. Itu sering kita dapatin, walaisa alaihi amalus salaf. Wal Imam Al-Albani rahimahullah dalam beberapa dars dan ceramahnya beliau sering mengatakan yang semakna dengan ini. Bahkan beliau menegaskan al-istidlal bil umumat walam yakun alaiha amalus salaf fahuwa bid'ah. Berhujjah atau berdalil dengan dalil-dalil yang bersifat umum, misalkan keutamaan hari Jumat umum, memang hari Jumat adalah hari terbaik, banyak dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan hari Jumat, ada memang beberapa dalil menyebutkan tentang itu. Namun ketika melakukan sebuah amalan dengan cara tertentu yang tidak dilakukan oleh salaf, maka itu adalah bid'ah. Nah, ini pertama dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Berikutnya dari Al-Allamah Ubayd bin Abdullah Al-Jabiri, hal takhsisu yaumul jum'ah bis sadaqati bid'atun? Lebih mengkerucut sekarang pertanyaannya, apakah pengkhususan hari Jumat, pengkhususan sadaqah pada hari Jumat adalah sebuah amalan bid'ah? Itu pertanyaannya. Al-jawab, kata Syekh Ubaid hafizahullah, aqul yaumul jum'ah dalla ad-dalil ala fadlihi. Hari Jumat telah menunjukkan dalil tentang keutamaannya. Wa minal qawa'idil muqarrarati anna fadla az-zamani aw al-makan la yastalzimu takhsisahu bi'ibadah siyamin aw shadaqatin aw salatin. Dan di antara kaidah-kaidah yang sudah tetap paten dalam Islam bahwasanya keutamaan sebuah waktu atau suatu masa, hari Jumat, Ramadan, hari Arafah, ya, hari Asyura dan yang lainnya, atau keutamaan sebuah tempat, ya, la yastalzim, tidak mengharuskan pengkhususan sebuah ibadah untuk waktu atau masa tersebut dan atau untuk tempat tersebut. Waktu yang memiliki keutamaan atau tempat yang memiliki keutamaan. Nah, ini kaidah. Ana ulangi kaidah yang disebutkan Syekh, anna fadla zaman awil makan la yastalzimu takhsisahu bi'ibadah siyamin aw sadaqatin aw salatin. Kenapa? Kata Syekh, li'anna al-asla fil ibadat al-hadar illa binassin. Bahwa karena hukum asal, karena hukum asal dalam peribadatan adalah dilarang, tidak boleh dilakukan kecuali adanya satu dalil, karena adanya hujjah yang menunjukkan bolehnya diamalkan sebuah ibadah, baru boleh dilaksanakan. Qa'idatun yajibu an yafhamaha kullu muslim wa muslimatin la siyama tullabil ilm minhum. Ini adalah sebuah kaidah yang wajib untuk difahami oleh setiap muslim dan muslimah, terkhusus para tullabil ilm, para pelajar, para penuntut ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza taqarrara hadza fa innahu la yushra fi yaumil jum'ah ibadatun muayyanah. Kalau sudah ini difahami dengan baik, jelas, maka tidak disyariatkan mengkhususkan hari Jumat dengan ibadah tertentu. Yushra' na'am al-ghuslu wa tabkir ila al-masjid wal ikthar minas salati ala nabi. Na'am, memang betul disyariatkan untuk mandi di hari Jumat. Kenapa? Karena ada dalilnya. Kenapa mengkhususkan mandi pada hari Jumat? Kok tidak hari Sabtu? Karena ada dalil. Begitu juga disyariatkan untuk bersegera menuju masjid pada hari Jumat. Kenapa ini khusus hari Jumat? Karena memang ada dalil. Dan juga disyariatkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi hari Jumat. Kenapa? Karena memang ada dalil. Demikian Syekh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menyampaikan. Masih di situ ada beberapa keterangan yang mungkin bisa dibaca. InsyaAllah mudah-mudahan dalam kesempatan lain bisa disampaikan. Namun secara ringkas bahwa amalan yang disebut atau ucapan Jum'ah Mubarakah, ucapan selamat yang dikhususkan pada setiap hari Jumat, ulama menyatakan ini sebuah bid'ah. Kedua, apalagi mengkhususkan hari Jumat dengan ibadah tertentu, sengaja dikhususkan pada hari Jumat tanpa adanya dalil, ya, maka itu juga adalah sebuah bid'ah. Nah, yang ketiga, apalagi sampai menghimbau dan menghimpun, mengajak dan mengumpulkan sedekah pada hari Jumat, ini adalah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh salaf. Nah, maka karena itu dihimbau kepada salafin untuk tidak terburu-buru beramal sampai benar-benar mendapatkan dalil yang jelas atau fatwa seorang alim mu'tabar. Sekali lagi, seorang alim mu'tabar yang disertai dengan dalil. Ana ulangi, atau fatwa seorang alim mu'tabar yang memang pantas menjadi rujukan yang disertai dengan dalil. Hadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.